Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan pembacaan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullahu Ta'ala. Masih di dalam pembahasan kitabun nikah. Terakhir kita sudah bacakan perkataan Ibnu Naqib rahimahullahu taala, di mana beliau berkata summal waliyyu ala qismaini. Kemudian wali bagi seorang perempuan terbagi menjadi dua. Ada yang dia bisa memaksa atau mujbirun wa ghairu mujbirin. Ada wali yang punya hak untuk memaksa dan ada yang tidak punya hak untuk memaksa. Fal mujbiru, adapun wali yang bisa memaksa seorang wanita untuk menikah adalah al-ab wal-jad, yaitu ayah dan kakek. Khosatan fi tazwiji al-bikri faqat. Dan hak untuk memaksa ini khusus di dalam kasus menikahkan seorang anak perempuan yang masih gadis. Ya, di dalam seorang anak perempuan yang masih gadis. Jadi ayah dan kakek dia memiliki hak untuk memaksa. Ya, memaksa wanita yang berada di bawah perwaliannya untuk dia nikahkan dengan seorang laki-laki. Tentunya laki-lakinya adalah yang memenuhi kriteria sebagaimana akan kita bacakan. Wa kadza as-sayyidu fi amatihi mutlaqan. Begitupun seorang tuan atas budaknya, dia boleh menikahkannya secara paksa dengan laki-laki yang dia pandang pantas untuk wanita tersebut. Adapun yang dimaksud dengan memaksa adalah anna lahu an yuzawwijaha min kuf'in bighairi ridhaha. Maksud dari memaksa adalah dia boleh untuk menikahkan wanita yang dia menjadi walinya, yaitu kalau ayah berarti anak wanitanya, kalau kakek berarti anak wanita dari anak laki-lakinya, ya, an yuzawwijaha, dia menikahkan wanita, ya, atau seorang wanita, min kuf'in, dengan seorang laki-laki yang sekufu. Ini penting digarisbawahi. Jadi seorang ayah dan seorang kakek bisa saja memaksa seorang wanita untuk menikah, tapi tidak dengan sembarang orang. Min kuf'in, haruslah dengan laki-laki yang sekufu. Bighairi ridhoha, walaupun tanpa meminta keridhaan wanita tersebut. Ini yang kita sebut dengan memaksa, ya. Seorang kakek dan seorang ayah bisa melakukan ijbar, yaitu memaksa seorang wanita untuk menikah dengan laki-laki yang sekufu dengannya, ya. Begitupun para ulama Syafi'iyah, mereka mensyaratkan an la yakuna bainaha wa baina al-wali adawatun zahirah, agar hal ini bisa dilakukan, yaitu seorang wali memaksa seorang wanita menikah dengan laki-laki yang sekufu dengannya, agar hal ini bisa dilakukan, tidak boleh ada atau terlihat antara si wali dengan wanita ada adawatun zahirah, permusuhan yang jelas, permusuhan yang terlihat. Itu tidak boleh ada indikasi seperti itu. Kita tidak menerima si wali menikahkan dengan si fulan karena memang ada permusuhan yang jelas di antara keduanya. Ya, barangkali dia melakukan itu untuk merugikan, dan ini kondisi yang tidak umum. Jarang terjadi seorang ayah mencelakakan anaknya. Umumnya kalaupun seorang ayah memaksa putrinya untuk menikah dengan seorang laki-laki yang sekufu dengan putrinya, itu lebih karena melihat ada faktor kemaslahatan, ada faktor kebaikan di dalamnya. Begitupun disyaratkan an la yakun bainaha wa bainaz zauji adawatan mutlaqan walau kanat batinatan. Sebagaimana disyaratkan, tidak boleh ada antara wanita yang dipaksa menikah tersebut dengan laki-laki yang akan menjadi suaminya, tidak boleh ada permusuhan sama sekali, mutlakan, baik yang sifatnya zahiratan kanat au batinah, tidak boleh ada yang nampak ataupun yang tidak nampak. Tidak boleh seorang wanita dipaksa menikah dengan seorang laki-laki yang merupakan musuhnya misalnya, atau mereka terlibat permusuhan, dipaksa tidak bisa. Wa ayyakuna az-zawju musiran bihalil mahri, sebagaimana disyaratkan bahwa calon suaminya haruslah lapang, artinya dia bisa membayar mahar yang diminta oleh wanita tersebut. Wa ayyakuna al-mahru min naqdil barat wa bimahril mithl, dan maharnya haruslah menggunakan uang yang digunakan di negeri tersebut dan dengan nilai yang umum. Berapa umumnya wanita seperti itu, atau di negeri tersebut berapa umumnya nilai mahar, tidak yang paling tinggi, tidak juga yang paling rendah, tetapi mahar yang paling umum. Artinya para pemirsa Niaga TV, walaupun masalah memaksa seorang wanita menikah, apalagi yang sudah balig, itu diperdebatkan oleh para ulama. Akan tetapi yang membolehkan seperti di mazhab Imam Asy-Syafi'i telah memberikan syarat yang ketat, telah membuat syarat yang ketat, syarat yang tidak mudah agar seorang wali diperbolehkan memaksa seorang wanita untuk menikah. Itu ada syaratnya. Tidak sesederhana yang kita pikirkan, seorang ayah memaksa putrinya untuk menikah tanpa ada pertimbangan syar'i, tidak boleh. Ya, ada syarat-syarat yang tadi dipenuhi, bahwa laki-laki yang menjadi suaminya haruslah memang laki-laki yang sekufu. Tidak boleh ada permusuhan antara seorang wali dengan seorang wanita yang berada di bawah kewaliannya. Begitupun tidak boleh ada permusuhan antara si wanita dengan calon suaminya. Begitupun harus disyaratkan bahwa si calon mempelai laki-laki memiliki kelapangan untuk membayar mahar. Maharnya juga harus mahar yang umum digunakan di negeri tersebut, dengan nilai yang umum di negeri tersebut, dan harus menggunakan uang yang ada di negeri tersebut. Lalu di sini Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ أَحَادِيثٌ, dan hal ini telah ditunjukkan oleh hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha, menikahi Aisyah, wa hiya, padahal beliau saat itu usianya adalah 6 tahun, dan Rasulullah satu rumah tinggal bersama Aisyah radhiyallahu taala an, makastu indahu tis'an, saat usiaku 9 tahun. Artinya saat itu ya memang sudah balig, sudah dewasa di usia tersebut. Ketika mengomentari poin ini, qala an-Nawawi rahimahullahu taala fi syarh Muslim, berkata Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, hadza sharihun fi jawaz tazwij al-ab al-biqra as-saghirah bighairi idhniha. Hadis ini sangat jelas menunjukkan kepada kita bolehnya seorang ayah menikahkan putrinya yang masih kecil tanpa izin darinya, li'annahu la idhna laha, dan memang tidak ada izin darinya. Artinya dia masih kecil, tidak ada hukum izin atau tidak mengizinkan. Wal jaddu kal ab indana, hukum kakek sama dengan hukum ayah di dalam mazhab kami, maksudnya mazhab Syafi'i. Wa ajma'al muslimuna ala jawazi tazwijihi bintahu al biqra as-saghirah li hadzal hadis, dan kaum muslimin telah bersepakat bolehnya menikahkan putrinya yang masih gadis, yang kecil, berdasarkan hadis ini. Ya, wa idza balagat fala khiyara lahu fi faskhihi, dan kalau kelak wanita ini balig, dewasa, dia tidak punya pilihan untuk membatalkannya, kecuali memang dia ditalak atau dia mengajukan khulu, gugatan cerai dan lain sebagainya. Famata kanat, Ibnu Naqib berkata, wa ghairul mujbir la yuzawwiju illa biridaha wa idhniha, tetapi kalau walinya dari jenis wali yang tidak bisa memaksa, yang bisa memaksa di mazhab Syafi'i cuma dua, al-ab, yaitu bapak dan kakek, karena memang ya rasa cinta ayah dan kakek kepada cucunya dan kepada anaknya itu besar, sehingga kemungkinan yang mereka lakukan itu adalah kemaslahatan dan kebaikan. Belum lagi telah diletakkan syarat-syarat yang ketat terkait dengan hal ini. Famata kanat biqran jazalil ab awil jad tazwijuha bighairi idzniha. Maka apabila wanita itu adalah seorang gadis, diperbolehkan seorang ayah atau kakek menikahkannya bighairi idzniha, tanpa harus minta izin kepadanya. Walakin, akan tetapi, yundabul isti'zanul balighah wa iznuha as-sukutu. Akan tetapi kalau gadis itu adalah gadis yang sudah baligh, sudah dewasa, maka disunnahkan meminta izin kepada wanita tersebut, dan diamnya adalah izin. Ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Yaitu apabila wanita itu dia gadis dan dia sudah baligh, sudah dewasa, apakah wajib meminta izin kepadanya ketika seorang ayah atau kakek hendak menikahkan wanita itu dengan laki-laki yang lain? Apakah perlu meminta izin atau tidak? Ulama khilaf, sebagian mengatakan wajib meminta izin, ya, dan sebagian mengatakan sunnah, dan itu yang dipahami oleh mazhab Syafi'i, sunnah. Ya, walaupun ya, Allah alam bisab ya, kalau dia wanita yang gadis, dia sudah dewasa, sudah berakal, ya, maka pendapat yang paling kuat Allah alam bisab ya, harus diminta izin, wajib diminta izin ya. Walaupun sekali lagi ini masalah yang mukhtalafun fihi bainal a'immah, bahwa para ulama yang mereka membaca dalil-dalil syar'i, mereka memiliki kesimpulan yang berbeda di dalam permasalahan ini. Dikatakan di sini, ditambahkan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, dikatakan bahwa telah meriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Ath-thaybu ahaqqu bi nafsiha min waliyha." Seorang janda lebih berhak atas dirinya bahkan dibandingkan walinya. Wal bikru tusta'mar wa fi riwayatin tusta'zan. Adapun seorang gadis kalau akan dinikahkan, maka harus diminta izinnya. Wa idznuha sumatuha. Adapun izin dari seorang gadis agar si walinya menikahkan, itu adalah dengan diamnya gadis tersebut. Dalam riwayat yang lain, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, la tunkahul aym hatta tusta'mar wa la tunkahul bikr hatta tusta'zan. Seorang janda tidak dinikahkan dengan seorang laki-laki kecuali ya ditanya dulu. Ya, ditanya pendapatnya. Adapun seorang gadis tidak langsung dinikahkan dengan seorang laki-laki kecuali kita minta izin dulu. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, wa kaifa idznuha?" Bagaimana tanda bahwa dia mengizinkan sedangkan dia pemalu, namanya wanita gadis? Maka Nabi berkata, antaskut, ketika dia diam berarti itu tanda bahwa dia mengizinkan. Begitupun telah meriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminina Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil jariyah yunkihuha ahluha. Pernah ditanya seorang wanita yang dinikahkan oleh keluarganya, apakah perlu diminta izinnya atau ditanya? Maka Rasulullah berkata, na'am tusta'mar. Iya, harus ditanya. Maka Ummul Mukminin Aisyah berkata, fa'innaha tastahi. Bagaimana kita tanya sedangkan gadis itu pemalu? Maka Rasulullah berkata, fadzalika idznuha idza hiya sakatat. Itulah izinnya kalau dia diam. izinnya adalah dalam bentuk dia diam. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, wa amma sayyibul aqilah, adapun apabila wanita tersebut adalah seorang janda, artinya dia sudah pernah menikah, al-aqilah, dan dia adalah seorang wanita yang dewasa, sudah balig, fala yuzawwijuha ahadun illa biizniha ba'dal bulugi bil lafzi, maka para wali, baik itu ayah ataupun kakek, tidak bisa menikahkan wanita tersebut, yaitu yang janda dan dia sudah balig, kecuali dengan izinnya, ya, dan izinnya itu harus dengan lafaz, bukan dengan diam. Bil lafzi, laisa bimujarrad as-sukut, bukan sekedar diam, tetapi harus diucapkan. Ya, itu kalau seorang janda. Ya, kalau tadi berarti secara umum tiga kondisi, ya. Ada gadis yang belum dewasa, yang sudah dewasa, dan janda. Ya, kalau gadis yang masih kecil, ya, itu boleh dinikahkan tanpa meminta izin dengan syarat yang ketat yang tadi sudah kita sampaikan. Kalau dewasa, khilaf di mazhab Imam Syafi'i, yustahab, dianjurkan untuk meminta izin, walaupun pendapat yang lebih hati-hati, ya, kata Syekhul Islam dan yang lainnya, wajib meminta izin kepada seorang gadis yang sudah dewasa, sudah besar, ya. Adapun jika wanita itu adalah seorang janda, maka tidak boleh walinya menikahkan wanita itu dengan laki-laki, seorang laki-laki, kecuali apabila telah diminta izin, telah ditanya, dan harus dia jawab dengan lapas, bukan dengan diam. Sawa'un al-ab wal-jad wa ghayruhuma. Dan ini berlaku untuk ayah dan kakek, artinya enggak boleh. Walaupun dia ayahnya kandung atau dia kakeknya, itu tidak memberikan hak untuk mereka menikahkan wanita yang sudah janda dan dia sudah dewasa. Artinya bukan tidak punya hak untuk menikahkan. Mereka punya hak untuk menikahkan, tetapi tidak punya hak untuk memaksa. Ya, harus ditanya dulu itu wanita. Wa amma qabla al-bulughi fala tuzawwaj aslan. Adapun kalau belum balig, ya, fala tuzawwaj aslan. Hukum asalnya memang tidak tidak dinikahkan. Ya. Karena memang dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, li'anna iznaha syartu li sihhati tazwijiha. Karena izin dari seorang wanita itu syarat sahnya pernikahannya. Maka tidak bisa dinikahkan. Ya, kalau dia misalnya belum balig, lalu dia sudah diceraikan, ya, itu tidak bisa langsung dinikahkan, karena izin seorang anak tidak dianggap. Artinya mau tidak mau harus ditunggu dulu sampai dia dewasa. Para pemirsa Niaga TV, lalu dikatakan di sini, wa in kanat majnunah. Lalu bagaimana kalau wanita itu memiliki gangguan akal, majnunah, entah ada depresi atau ada kondisi bahkan sampai gila misalnya, siapa yang menjadi wali? Bagaimana cara menikahkannya? Kok yang begitu dinikahkan? Ya, barangkali bisa saja. Ya, orang tua tidak selamanya bisa mengurus orang-orang tersebut. Orang tua akan menua, ayah akan menua, ibu akan menua. Ya, perlu ada yang mengurusnya. Kalau memang mereka saling menyukai, misalnya, ya, atau ada seorang wanita yang bersabar mengurus laki-laki tersebut, dia misalnya ada gangguan di akalnya, tetapi dari sisi biologisnya dia bisa melakukannya. Dan ada yang mau dan bersabar, atau sebaliknya perempuan begitu, ya, dari sisi akal ada gangguan, tetapi secara biologis misalnya dia normal segala sesuatunya, dia haid dan lain sebagainya, lalu ada laki-laki yang mau menikah dengan wanita tersebut, itu bagaimana? Coba dilihat.

dan menguntungkan. Maksimum, isinya pengusaha sukses. Mesin pengupas gabah menjadi beras, rice mill tipe Ager GRP80 dari Agrowindo. Digunakan untuk mengupas kulit gabah kering dan memproses menjadi beras dengan kapasitas produksi yang besar. Terbuat dari material berkualitas yang kokoh dan awet. Desain kompak untuk menunjang produksi secara kontinu. Kapasitas produksi hingga 200 kilo per jam. Menggunakan motor penggerak yang powerful. Hasil pengupasan lebih presisi dengan tingkat kerusakan beras yang sangat minimal. Dilengkapi dengan hopper inlet untuk memudahkan pemasukan bahan. Hasil pengupasan beras akan langsung keluar setelah bahan dimasukkan. Dilengkapi juga dengan saluran khusus untuk memisahkan kulit gabah. Hasil lebih rapi dan bersih. Maksimum, isinya pengusaha sukses. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, di kesempatan yang kedua ini kembali kami memberikan kesempatan kepada para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada menggunakan dua layanan kami, layanan telepon dan layanan pesan singkat di nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Ada penelpon yang masuk, kita sapa. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ali. Pak Ustaz, makasih. Hari ini lagi heboh-hebohnya ada buah kacang hiburan sastra. Ada yang mengatakan itu hadisnya palsu. Apanya palsu, Bapak? Hari ini, sekarang ini lagi heboh, Pak Ustaz. Baik. Kacang. Baik, baik. Jadi ada yang mengatakan itu hadis palsu. Baik. Ada yang mengatakan seorang alim mendapatkan ilham. Baik. Mohon pencerahannya, Pak Ustaz. Makasih baik. Sebelumnya. Baik, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rebo Wekasan ya. Rebo ya dari bahasa Jawa artinya Rabu. Wekasan itu artinya terakhir kalau saya tidak salah. Ya. Adapun yang dimaksud dengan acara Rebo Wekasan adalah Rabu terakhir di bulan Sapar ya. Dan dalam keyakinannya bahwa itu adalah waktu di mana malapetaka itu turun. Hari di mana malapetaka itu turun. Oleh karenanya mereka berkeyakinan sebagian kaum muslimin diperintahkan salat 4 rakaat ya, setiap rakaat membaca surah Al-Fatihah 1 kali, Al-Kautsar 17 kali, Al-Ikhlas 15 kali, kemudian Al-Falaq, An-Nas 2 kali, kemudian membaca doa yang biasa dibaca ya, yang mereka buat dan susun sendiri ya, lalu mereka meyakini dengan itu bisa menolak bala dan lain sebagainya. Perbuatan ini wallahu a'lam bisawab ya, Pak Ali dan juga para pemirsa Niaga TV di rumah, ini tidak ada apa namanya dasarnya baik dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah. Tetapi ini termasuk perkara yang apa namanya, yang bid'ah, perkara yang dibuat-buat di dalam agama, dan itu tidak ada dasarnya ya, tidak ada petunjuknya dari Nabi Muhammad SAW. Dan sebagaimana kita ketahui Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Ya, barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak kami perintahkan, maka amalan itu tertolak. Dalam riwayat Rasulullah berkata, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Ya, berhati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang baru yang diada-adakan dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ya, dan tentunya ini harus menjadi perhatian kita semua bahwa tidak ada satupun ayat Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita melakukan ibadah khusus, ibadah tertentu, baik itu salat ataupun zikir dan lain sebagainya di hari Rabu terakhir di bulan Safar, ya. Itu tidak ada sama sekali petunjuknya, dan itulah yang diyakini oleh para ulama, ya, termasuk di mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Yang saya tahu itu tidak dikenal, ya. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukumnya anak di luar nikah dinikahkan oleh bapak biologisnya? Wallahu a'lam bishawab, ya. Dalam hadis jelas bahwa al-walad lil firash, seorang anak itu disebut waladul firash, artinya tidak dinisbatkan kepada ayahnya karena terjadi dalam satu hubungan yang tidak sah, maka tidak memberikan satu efek syar'i bahwa ada efek nasab, ada efek kewalian, itu menjadi hilang. Oleh karenanya tidak diperbolehkan seorang ayah secara biologis, dalam arti dia berzinah dengan seorang wanita lalu lahir seorang anak perempuan, lalu dia menjadi wali perempuan tersebut. Lalu siapa yang jadi walinya? Yang menjadi wali nanti bisa wali hakim, ya. Rasulullah dalam hadisnya berkata, "As-sultanu waliyun man la waliyalah," sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa hakim, qadi, sultan adalah wali bagi yang tidak memiliki wali. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Barakallahu fiik, ya Ustaz. Allah yubarik fiik, silakan Umu. Mau menanyakan gini, Ustaz. Ada orang tua, Ustaz, mempunyai anak wanita, usia kurang lebih udah cukup lah, ya, udah 34 atau 35 tahun, tapi padahal memang belum menikah sampai saat ini. Nah, itu dia sudah punya pilihan, Ustaz, seorang laki-laki, tapi tidak disetujui sama kedua orang tua karena mohon maaf, karena pemahaman agamanya kurang lah. Pernah waktu itu ditanya, dia hanya tahu baca Quran itu ya tiga surat itu aja, qul huwallahu ahad, maksudnya yang lainnya dia kurang paham lah, gitu. Jadi semakin membuat orang tua ini kurang tertarik soal pilihan anaknya. Nah, apakah yang sebaiknya dilakukan orang tua ini, apakah tetap melarang anaknya berhubungan dengan laki-laki ini, atau bagaimana, ya Ustaz, karena melihat usia si anak sudah berumur 4 atau 35 gitu, ya Ustaz, ya. Mohon nasihatnya. Terus ini Ustaz yang kedua, saya pernah baca di tuliran di website itu keutamaan surat Al-Waqi'ah, yang pasti harus dibaca supaya baik, Ibu. Gimana ya soal itu, kan? Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik, Ibu dan para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan yang pertama yaitu terkait dengan seorang wanita usianya 34 sampai 35, dia belum menikah, tentunya itu usia yang sudah usia yang sudah sangat cukup dan sudah harus segera dia menikah. Dia memiliki calon suami, hanya saja calon suami ini dianggap apa namanya masih kurang pelajaran apa pemahaman dia terhadap agama. Apakah itu bisa menjadi alasan untuk menolak? Wallahu alam bisawab, kalau kita kembalikan kepada apa yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, Ibu dan para pemirsa Niaga TV, ada hadis di mana Rasulullah berkata, "Idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Apabila datang kepada kalian wahai para wali, yaitu para ayah, para kakek dan lain sebagainya, seorang laki-laki yang kalian ridhoi agamanya. Di sini tidak dispesifikkan oleh Nabi, tapi agama secara umum dan akhlak. Ya, agama. Kalau menurut saya, wallahu alam bisawab, dasar agama yang paling penting itu sholat, Ibu. Sholat. Adapun akhlak bisa diketahui dengan kita berbincang dengan dia, kita lihat cara dia berbicara, sikap dia kepada orang tua. Maka menurut saya seorang ayah dan ibu, ya kalau yang datang itu seorang muslim, dia mengerjakan sholat, masalah ada kelemahan, kekurangan, selama dia punya keinginan untuk terus belajar, keinginan kita motivasi, nak, suamimu harus kamu arahkan, kamu calon suamimu bisa enggak kira-kira diarahkan untuk belajar sama-sama sama kamu untuk coba kalau memang dia serius untuk menikahimu, melamarmu, suruh dia misalnya belajar tahsin Al-Quran agar mudah-mudahan itu menjadi kami lebih tenang, kami lebih yakin bahwa dia punya keinginan yang kuat untuk belajar. Lalu alhamdulillah sudah mendaftar sekarang di lembaga tahsin Quran seminggu dua kali. Saya rasa itu sudah menjadi hal yang baik. Tidak harus misalnya dia fasih dalam arti bagusnya iya, idealnya dia bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tetapi ketika ada kemauan yang kuat untuk belajar, dan kadang apalagi kita hidup di zaman yang tidak ideal seperti sekarang, ada kondisi-kondisi di satu sisi memang kita merasa sedih, tapi di sisi yang lain bersyukur, yaitu banyak orang-orang yang usianya sudah lanjut baru belajar Al-Quran. Kita di satu sisi berkata, ya Allah, usia mereka sudah seperti itu, mereka baru baca Quran. Tapi di waktu yang lain kita berkata, alhamdulillah, ini kebaikan, mudah-mudahan ini pertanda mereka sudah mulai mau kembali lagi mempelajari agama dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ya tinggal bagaimana seorang ayah ibu menasehati anaknya, itu sudah benar yang kamu pilih, dia sholat tidak, nak, dia baik tidak, dia punya komitmen enggak untuk belajar, karena dia adalah qawam, dia adalah pemimpin, akan membimbingmu dan lain sebagainya. Iya, kami sepakat untuk sama-sama belajar agama dan lain sebagainya. Kalau seperti itu, menurut saya Allah alam bisawab, ya dinikahkan saja. Ya, dinikahkan saja. Wallah alam bisawab, ya, terkait dengan keutamaan al-waqi'ah, ya, banyak hadis-hadis yang terkait dengan al-waqi'ah, hanya saja kebanyakan hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang secara umum kebanyakannya lemah. Bahkan ada beberapa hadis yang dianggap palsu oleh para ulama. Misalnya di antara contoh hadis tersebut adalah hadis yang berbunyi, "Man qara'a suratal waqi'ah fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abadan." Barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, dia tidak akan jatuh miskin selamanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Haris bin Abu Usamah dalam kitab Musnadnya, dikeluarkan pula oleh Ibnu Sunni dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah. Adapun alasan kenapa lemah, Imam Zahabi berkata, karena ada seorang laki-laki yang bernama Abu Syuja, adalah seorang yang tidak jelas, tidak dikenal. Demikian juga ia meriwayatkan dari Abu Thayyibah, siapa Abu Thayyibah itu tidak jelas. Begitupun sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Munawi dan lain sebagainya. Ya, begitupun ada hadis yang mengatakan barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, maka dia tidak akan jatuh miskin selamanya, dan barang siapa setiap malam membaca Al-Qiyamah, maka dia akan berjumpa dengan Allah di hari kiamat, sedangkan wajahnya bersinar layaknya rembulan di malam purnama. Hadis ini adalah hadis palsu yang dikeluarkan oleh Ad-Dailami dari jalan Ahmad bin Umar Al-Yamami dengan sanadnya sampai Ibnu Abbas. Disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam Zailul Ahadis Al-Maudu'ah nomor 117, Imam Ahmad berkata Ahmad Al-Yamani adalah rawi yang kazzab alias pendusta. Dan banyak yang lain yang pasti hadis-hadisnya kebanyakan adalah lemah. Allah alam bisawab. Ada Pak Padil di Sumatera Utara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan Pak Padil. Ya, bukan Ustaz. Baik. Bagaimana kita Pak Ustaz terhadap berita Pak Ustaz di mana Di mana Pak Padil? Bagaimana kita Pak Ustaz mengingkari di mana di sana Pak Ustaz perempuan muslim dilarang memakai pakaian Islam baik ketika mereka mengikuti sekolah. Baik. Akhirnya Pak Ustaz, baik, ketika perempuan muslim itu mau sekolah sekolah umum, mereka itu mengikuti sekolah oleh Pak Ustaz. Baik. Baik. Kedua Pak Ustaz, bagaimana kita juga Pak Ustaz melihat Pak Ustaz dijadikan apa, Pak? Apakah mungkin Pak Ustaz melanggar Islam Pak Ustaz? Gimana ajan itu dijadikan sebagai ajan kampanye Pak Ustaz? Baik. Salam. Yang pertama, sudah lama ya di Perancis itu negara yang katanya mengusung kebebasan tetapi ternyata tidak menghormati kebebasan orang menjalankan agamanya. Ya, ini tentunya ya, satu hal yang menyedihkan, lucu juga ya, kok negara yang katanya menjunjung hak asasi manusia, menjunjung kebebasan, tetapi mereka tidak memberikan kemerdekaan, kebebasan kepada muslimah untuk menggunakan hijab sebagai satu bagian dari perintah wajib dalam agama. Nah, itulah negara-negara Eropa ya seperti itu ya. Kalau mereka kadang menggunakan standar-standar ganda, kalau untuk penyimpangan-penyimpangan seksual, LGBT dan lain sebagainya, mereka bela habis-habisan dengan alasan itu adalah bagian dari hak asasi manusia. Tapi giliran orang ingin komitmen beragama, menjalankan syariat, menjalankan aturan, maka mereka permasalahkan. IT sebenarnya kebebasan, liberalisme itu hanyalah alat untuk melegalkan penyimpangan-penyimpangan dan untuk menjegal ajaran-ajaran Islam yang membawa kebaikan untuk manusia. Tentunya kita mengecam hal-hal seperti itu dan harus ada kecaman yang luas seharusnya dari para pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Adapun yang kedua ya, Pak Padil bertanya tentang berita viral terkait dengan seorang calon presiden yang tampil di azan begitu ya. Itulah terkadang kita mengatakan jangan politik identitas. Tetapi tidak ada definisi yang jelas tentang apa sebenarnya itu politik identitas. Karena tentunya setiap orang ya tidak bisa lepas dari identitasnya. Saya sebagai seorang muslim misalnya, dan negara kita ini mayoritas adalah muslim, tentunya para calon pejabat, calon presiden akan berusaha mencari simpati kepada mayoritas masyarakat. Kalau dikatakan 87% adalah muslim, maka target terbesar mereka meraup suara muslim. Maka kita tidak heran menjelang pemilu ini orang berkunjung ke rumah-rumah para ulama, ke rumah kiai. Jadi Pak Padil dan para pemirsa Niaga TV, seruan jangan politik identitas itu hanya laku setelah pemilu. Setelah pemilu itu laku. Orang ngomong jangan politik identitas. Tapi kalau pas menjelang pemilu semua akan politik identitas. Nah, ini jadi pelajaran bagi kita agar kita lebih selektif nanti memilih orang-orang yang memang kita kenal siapa dia, agamanya bagaimana, keberpihakannya kepada umat, kepada perjuangan umat bagaimana. Nah, itu harus jadi pertimbangan. Wallahu a'lam bissawab. Apakah benar Imam Abu Hanifah membolehkan untuk wanita menikah tanpa wali? Iya, disebutkan bahwa beliau berpendapat seperti itu, tetapi pendapat beliau itu menyelisihi kebanyakan atau mayoritas para ulama, walaupun dalil yang beliau bawakan argumentasinya kuat dan lain sebagainya, tetapi pendapat yang lebih kuat mengatakan bahwa jelas Nabi berkata tidak sah pernikahan tanpa wali dan tanpa adanya saksi. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun Imam Abu Hanifah tidak sembarangan ketika mengatakan boleh, beliau pun membuat syarat-syarat atau aturan yang ketat terkait dengan hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada laki-laki atau suami yang sikapnya seolah mengharapkan istri minta cerai tanpa ada ikhtiar untuk mempertahankan memperbaiki rumah tangga, justru malah si istrilah yang malah mati-matian mempertahankan rumah tangga, bagaimana? Allah alam bisab ya, seorang wanita kalau dia tidak memiliki alasan yang syar'i, alasan yang dibenarkan oleh agama, jangan dia menolak untuk bercerai, jangan dia menggugat untuk bercerai. Jangan dia menggugat untuk bercerai. Hendaknya istri tetap bersabar dengan kondisi itu. Dia layani dengan sebaik mungkin suaminya. Dia urus dengan sebaik mungkin. Akhlaknya dia perbaiki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada apa? Kepada suaminya. Allah berikan hidayah agar dia memahami apa namanya kewajiban dia sebagai suami. Ya. Jadi menurut saya bersabar, didoakan. Kalau bisa seandainya ada kesempatan untuk diajak mencari ilmu dan lain sebagainya, satu hal yang baik. Apakah makmum membaca sami Allah liman hamidah? Itu sudah pernah kita bahas ya, disunnahkan membaca sami Allah liman hamidah ya. Membaca dua-duanya disunnahkan. Walaupun ulama khilaf, kalau di mazhab Imam Ahmad kalau saya tidak salah, makmum hanya membaca Rabbana walakal hamdu saja. Allah alam bissawab. Doa sebelum membaca Al-Quran, apa ini doanya? Allahumma aftah alaiya hikmataka wansur alaiya rahmataka wa dhakirni ma nasitu ya dhal jalali wal ikram. Secara lafaz, secara arti gak ada masalah. Tapi kalau ditanya apakah itu sunnah Nabi membaca doa itu, saya belum tahu bahwa Nabi mengajarkan doa tersebut. Walaupun dari sisi lafaz, dari sisi makna ya bagus. Allah alam bissawab. Sepertinya sudah habis ya pertanyaannya. Insya Allah kita ketemu lagi di waktu yang lain. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.